Okay, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Bersyukur kita kepada Allah azza wa jalla pada waktu petang-petang tengah hari ni mengantuk memang waktu qailulah, kata ni waktu qailulah ni ya. Tapi kita berijtihad bersungguh-sungguh untuk hadir melawan kita punya kehendak. Semoga Allah Ta'ala membalas kesabaran tuan-tuan dan kesabaran penganjur untuk meneruskan kajian kita ini. Dan sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih berharga bagi seorang Muslim dan mukmin itu melainkan ilmu yang sahih wal amalu salih. Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa. Dan dialah Allah yang telah menghantarkan, mengutuskan Rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Kata ulama tafsir, bil huda, iaitu petunjuk itu ialah al-ilmu salih, wa dinil, bil huda, wa dinil haq. Dinil haq itu agama yang benar tu, wal amalu salih. Jadi kita kat dalam dunia ni tak ada benda yang kita nak, melainkan kita nak dua benda tadi. Apa dia? Al-ilmu sahih, ilmu yang sahih. Yang kedua, wal amalu salih, dan amal yang salih. Ini dua adalah punca kebahagiaan seorang mukmin. Dia tak dapat, sebab ada setengah orang dapat al-ilmu sahih, ada orang tak dapat ilmu sahih. Dia mungkin banyak beramal tapi ilmunya tak sahih, lalu amalnya tidak membawanya kepada kebaikan, atau amalannya tidak memberi faedah kepadanya sebab dia amal tanpa ilmu. Ada juga orang yang ada ilmu sahih tapi tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala dengan amal yang salih. Sebab itu kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amal mutakabbala. Riwayat lain pula, Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulaha wa min ha'ulai arba'. Okay. Jadi kita minta lindung kepada Allah Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang paling bermanfaat sekali adalah ilmu berkenaan dengan Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, فَإِنَّ شَرَفَ الْعُلُومِ بِشَرَفِ الْمَعْلُومِ. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu itu berdasarkan kemuliaan apakah subjek yang dipelajarinya. Dan subjek yang kita sedang pelajari sekarang adalah ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan ilmu mengenal apa yang Allah Ta'ala nakkan daripada kita. Ilmu yang paling mulia sekali ialah ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla, dan ilmu mengenal apa yang Allah Ta'ala kehendaki daripada kita, iaitu mengenal hak Allah Azza wa Jalla. Dan risalah inilah, risalah yang ringkas ini ialah ilmu berkenaan dengan mengenal Allah, mengenal Rasulnya dan mengenal agamanya, dalam risalah yang ringkas namun huraiannya panjang. Jadi dari Syekh Nir kata, kita ni masih lagi buku surat 6 Jadi dia minta ustaz syarah jelaju sikit bagi cepat khatam. Baik, saya akan ringkaskan huraian kita akan tengok pada poin-poin penting dan kita akan syarahkan mana yang tak jelas sahaja. Jadi pada kuliah yang terakhir kita telah baca mukaddimah yang kedua daripada kitab ni. Kitab ni sebelum dia masuk kepada perbincangan tiga soalan tadi, mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal agama Islam, atau mengenal Allah, mengenal agama Islam dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penulis dibawakan tiga mukaddimah. Mukaddimah pertama kita dah bincanglah berkenaan dengan 4 martabat jihad, iaitu belajar, amal, dakwah dan sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukan di bahagian kedua, muka surat 6 tu kita dah bincang yang pertama, iaitu kata penulis, saudaraku, semoga Allah sentiasa melimpahkan rahmatnya kepada anda. Ya'lam rahimakallah. Dia kata, semoga Allah ta'ala kepada anda, dan ketahuilah, fa'alam annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin an yata'allama hadil masail. Iaitu wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengamalkan tiga perkara ini, iaitu pertama, bahawa Allah telah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita. Allah tidak membiarkan kita begitu saja dalam kebingungan. Maksudnya, tidak membiarkan dalam kebingungan, iaitu tak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunat, mana yang makruh. Itu maksud kebingungan. Itu maksud kebingungan. Maksudnya Allah Ta'ala tak biarkan kita dalam keadaan tak tahu. Tak tahu apa nak sembah. Tak tahu macam mana nak sembah Tuhan. Tak tahu sifat-sifat Tuhan. Jadi Allah SWT tak zalim kat kita. Sebab Allah SWT dia maha penyayang. Dengan penyayangnya, maka dia nakkan kita dapat petunjuk. Kerana sifat penyayangnya, Ar-Rahim, Al-Ghafurur Rahim. Kerana sebab tu dia bagi kita petunjuk. Dan petunjuk ni ialah sebaik-baik petunjuk. Sebab Allah Ta'ala itu Al-Alimul Hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu Allah Ta'ala bagi kita sebaik-baik petunjuk. Kan? Allah Ta'ala itu Alim, maha mengetahui. Allah Ta'ala itu Hakim, maha bijaksana. Jadi kalau Allah Ta'ala tunjukkan jalan kebenaran dengan seorang lagi nama dia Karl Marx contohnya, seorang lagi namanya Gautama Buddha, atau seorang lagi namanya apa lagi, Guru Nanak, atau seorang lagi namanya Aristotle, atau seorang lagi namanya Plato, dia kata ini jalan kebenaran. Allah dan Rasulnya kata ini jalan kebenaran. Siapa lagi boleh tunjuk? Allah Ta'ala Rasulnya. Afaman yahdi ilal haqqi ahda minal ladhina lam yahdi ilal haqq. Allah Ta'ala, adakah orang yang membawa kepada kebenaran itu lebih berhak, lebih tepat jalannya daripada orang yang tidak boleh bagi hidayah kepada orang lain? Allah Ta'ala lebih tepat. Jadi kat sini sepatutnya Allah, kata boleh kat sini, Allah tidak biarkan kita bingung, tak tahu nak kenal Tuhan macam mana. Sebab tu Allah Ta'ala hantar seorang Rasul. Hantar seorang Rasul. Kenapa Allah Ta'ala hantar Rasul? Untuk menjelaskan jalan yang kita bingung tadi. Untuk menjelaskan jalan yang kita bingung tadi. Habis tu, bukankah kita dah ada kitab? Ya, kita dah ada kitab. Namun kitab tadi kita tak dapat memahami cara nak tafsirkannya, cara nak mempraktikkannya. Jadi betul Allah Ta'ala hantar Rasul. Betul Allah Ta'ala kata dalam Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah Ta'ala telah bagi nikmat, kata seorang beriman, dia telah hantar Rasul di kalangan manusia. Jadi Allah Ta'ala hantar Rasul di kalangan manusia. Sebab apa? Manusia yang tahu sifat manusia. Jadi kalau kata Allah Ta'ala hantar Rasul di kalangan malaikat, tetap juga malaikat itu kena buat perbuatan-perbuatan manusia. Kan? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, wa qalu laula unzil alaihi malak. Surah Al-A'raf. Mereka berkata, bukankah, kenapakah Allah Ta'ala tak hantarkan kepada kita malaikat? Allah Ta'ala kata, law anzalna malakan la qudiyal amru bainahum thumma la yunzarun. Kalau Allah Ta'ala turunkan malaikat, mereka tak ikut, Allah Ta'ala akan azab terus. Itu satu. Yang kedua, Allah Ta'ala kata, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Kalau kami turunkan malaikat, nescaya malaikat tu kena buat perbuatan manusia juga. Sebab nak ajar kita cara ambil wuduk, cara mandi wajib. Macam mana malaikat nak mandi wajib? Malaikat dia beri cahaya. Macam mana malaikat nak buat istinja? Kalau malaikat tu tak buang air besar, tak buang air kecil. Betul Allah. Walau ja'alnahu malakan, kalaulah kami jadikan malaikat tu sebagai rasul, la ja'alnahu rajulan, kami ni saya akan jadikan dia lelaki juga. Wala labasna alaihi ma yalbisun. Akhirnya sama juga, confused juga dia pun. Okey, ini yang kedua. Minta tutup apa pintu? Walau mai. Okay? Itu yang pertama kita dah huraikan dalam kuliah yang lepas secara panjang lebar. Mari kita tengok poin yang kedua pula. Naam. Tengok poin yang kedua pula. Kata penulis rahimahullah ta'ala, bahawasanya Allah tidak rela jika dalam ibadah yang ditujukan kepadanya dia dipersekutukan dengan sesuatu apapun, baik dengan malaikat yang terdekat atau dengan seorang nabi yang diutus menjadi rasul. Firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Azza wa Jalla. Okey, poin yang kedua ni, bila Allah Ta'ala dah hantar Rasul padanya, pada kita, perkara yang pertama sekali yang Allah Ta'ala tak suka, tak rela adalah dalam ibadah kita persekutukan Allah. Dalam ibadah kita mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Apa maksud mempersekutukan Allah dalam ibadah? Iaitu kita menjadikan ibadah itu tujuannya bukan kepada Allah. Yang pertama apa tadi? Kita tujukan ibadah itu bukan kepada Allah. Yang kedua, kita buat ibadah tersebut bukan kerana Allah. Saya ulang sekali, macam mana orang tu mempersekutukan Allah dalam ibadah? Iaitu dia tuju ibadah tadi bukan kepada Allah. Yang kedua, dia buat ibadah tu tadi, dia tuju kepada Allah, tapi dia buat bukan kerana Allah. Macam mana tu pula Ustaz? Okey, kita bagi satu contoh ibadah. Apa contoh ibadah? Okey, sebelum tu patut kita tanya dulu, apa itu ibadah? Okey, saya tanya dulu tuan-tuan, apa itu ibadah? Akhir, apa itu ibadah? Tak apalah, tembak pun tak apa, salah pun jangan takut. Kalau orang tanyalah, saya nak bulan Ramadan ni saya nak ibadah lah. Tak nak kerja, tak nak kerja malam, berniaga malam kan, saya tak nak berniaga malam lah, nak beribadah. Ibadah tu apa? Amalan. Amalan? Ha, baguslah tu. Amalan dapat satu markah dah. Amalan. Ha? Lagi? Untuk amalan dalam agama. Okey. Lagi? Untuk apa? Untuk menyembah Allah. Ha, okey lah tu. Dah kena lah tu. Ada menyembah Allah. Ada amalan. Baik. Ada lagi jawapan lain? Anda. Amalannya Allah Ta'ala cinta. Ini amalannya Allah Ta'ala cinta. Lagi? Ha? Amalan mendekatkan diri kepada Allah. Semua jawapan betul. Ibadah ni, kalau kita kata ialah perbuatannya Allah Ta'ala. Okay. Ibadah ni. Baik. Saya rasa ahsan ni kalau abang yang duduk ni duduk kat sini. Ha, sebab apa? Kisah orang perempuan terpaksa melalui. Tak, kalau duduk atas kursi, sini ada kursi juga. Ha, sini. Fadhal. Sini mana? Ha. Fadhal. Apa-apa lagi? Nak. Supaya perempuan tak melalui di tengah-tengah lelaki ya. Di celah-celah ada lelaki ya. Fadhal. Duduk depan nak lah kan. Duduk depan ustaz lah. Baik. Okey, ibadah. Kata para ulama kita, ibadah itu ialah, okey, ibadah tu dia tengok dari dua sisi. Ibadah dilihat daripada dua sisi. satu daripada perbuatan hamba, satu dilihat daripada perbuatan hamba. Kalau dilihat daripada perbuatan hamba, ibadah itu maksudnya adalah tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah itu ialah maksudnya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Saya ulang sekali lagi. Ibadah dari sisi yang pertama, apa dia? Iaitu perbuatan hamba ialah tunduk kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Saya ulang kali ketiga. Ibadah daripada sisi yang pertama, iaitu perbuatan hamba. Maksudnya apa yang kita buat? Bila kita buat, kita buat kan? Bila kita beribadah tu, apa yang kita buat? Kita sedang tunduk kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Itu ibadah dari sisi apa dia? Perbuatan hamba. Ibadah dari sisi yang kedua, sisi kedua pula siapa? Iaitu apakah perbuatan yang dimaksudkan dengan ibadah? Maksudnya apakah perbuatan yang dianggap sebagai ibadah? Apakah perbuatan yang dianggap sebagai ibadah? Sisi yang kedua apa dia? Apakah persoalan, apakah perbuatan yang dianggap sebagai ibadah? Maka jawapannya ialah setiap perkara yang Allah Ta'ala cinta dan redha, iaitu setiap perkara yang Allah Ta'ala cinta dan redha, sama ada dia adalah amalan hati ataupun amal ucapan lisan ataupun amalan anggota badan. Laju sangat. Saya ulang sekali lagi. Ibadah dari sisi yang kedua ni iaitu apakah dia perkara yang dianggap sebagai ibadah? Iaitu jawapannya ialah setiap perkara yang Allah Ta'ala cinta dan redha, sama ada dia adalah amalan hati ataupun ucapan lisan ataupun apa dia? Amalan anggota badan. Okay. Dari sisi ini, maka kalau kita kata ibadah tu apa? Ibadah tu benda yang Allah Ta'ala cinta dan redha. Ataupun kita kata amalan yang Allah Ta'ala cinta dan redha. Lagi senang faham. Itu amalan yang Allah Ta'ala cinta dan Allah Ta'ala redha. Sama ada amalan hati dan ataupun amalan lisan ataupun amalan badan. Jadi kalau benda tu Allah Ta'ala redha, maka Allah Ta'ala akan, maka benda tu ialah ibadah. Tapi soalan yang selalu orang timbulkan, macam mana nak tahu Allah Ta'ala redha ke tak redha benda tu? Kan? Macam mana tahu Allah Ta'ala redha ke tak redha? Timbul soalan yang seterusnya. Maka jawapannya ialah, jika ada orang tanya, bagaimana nak tahu Allah Ta'ala redha atau cinta? Maka jawapannya ialah, jika Allah Ta'ala redha dan cinta sesuatu amalan itu, maka Allah Ta'ala memerintahkannya di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Saya ulang sekali. Kalau orang tanya, macam mana nak tahu Allah Ta'ala cinta dan redha amalan tu? Jawapannya ialah, kalau Allah Ta'ala cinta dan redha amalan tersebut, maka Allah Ta'ala akan memberitahunya dalam Al-Quran. Allah Ta'ala akan memerintahkannya dalam Al-Quran. Nah, sama ada perintah itu perintah yang pasti dan kuat ataupun perintah itu perintah yang lebih ringan Perintah yang pasti dan kuat, contohnya benda yang wajib. Perintah yang lebih ringan, maksudnya ialah perintah yang sunat. Okey, saya beri contoh mudah lah. Beri contoh mudah. Contohnya, kita dengan anak kita, kita ada anak kecil dekat sini. Berapa tahun adik? Berapa tahun? 14. Ayah. Okey. Ayah suka anaknya belajar, betul tak? Suka anak jadi pandai. Maka apa yang ayah suruh kat anak? Maka ayah akan suruh belajar. Jadi bila ayah tu cintakan anaknya belajar, nampak tak? Dicintakan perbuatan belajar. Nampak? Dia suka. Dia suka anaknya belajar. Ada perbuatan tak situ? Ada amalan belajar. Maka ayahnya akan perintahkan anak, nah, pergi sekolah. Belajar. Betul tak? Dan ada setengah pula dia begitu keras, kalau anak tak pergi sekolah dia, dia marah. Maksud itu perintah yang pasti dan tegas. Betul tak? Ayah marah tak kalau tak pergi sekolah? Oh, marah. Ayah marah tak kalau tak buat homework? Marah. Betul, marah punya. Ayah marah tak kalau tak solat? Marah. Nampak? Maksudnya, kenapa ayah tu perintahkan? Sebab ayah tu cintakan anaknya solat. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia cintakan sesuatu perkara, kita buat benda tersebut, dia perintahkan. Sebab kalau kita tak perintahkan si anak tadi, macam mana anak tu tahu yang ayah dia suka tak suka benda tersebut? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia kesian dekat hambanya, dia takut hamba dia termanggu-manggu, tercari-cari apa yang Tuhan dia suka dia buat, maka Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran dan Hadis. Itu maksudnya. Jadi kat sini kena faham kenapa Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala perintah bukan saja-saja nak memperhambakan kita. Macam setengah orang dia anggap, oh lah, Islam ni diikut je apa Tuhan dia buat. Dia bukan faham pun. Tak, kita faham. Kita kata Allah Ta'ala cintakan kita buat benda tersebut. Dan anak tu tadi tahu, kalau Allah tak perintahkan suruh dia belajar, dia tahu sebab apa? Sebab dia nak jadi dia, diri dia pandai, berilmu. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, dia perintahkan kita dengan ibadah sebab dia nak jadi kita ni orang yang taat kepada Allah dan ada ganjaran-ganjaran yang tertentu. Barakallahu fikum. Jadi soalan, ibadah tadi apa? Ibadah itu apa? Perbuatan apa dia? Yang kedua, sisi yang kedua, apakah perbuatan yang dianggap sebagai ibadah? Iaitu setiap perkara yang Allah Ta'ala cinta dan redha. Soalan pula tanya, macam mana Allah Ta'ala cinta dan redha? Allah Ta'ala akan perintahkannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dah faham dah tu? Kemudian baru kita detailkan. Antaranya ialah amalan hati. Amalan hati. Apa contoh amalan hati yang Allah Ta'ala perintahkan kita? Niat. Maksudnya Allah Ta'ala perintahkan kita supaya setiap kali nak buat ibadah kena niat. Kalau tak niat, tak sah. Solat tak niat, tak sah. Zakat tak niat, tak sah. Puasa tak niat, tak sah niat puasa. Jadi niat tu amalan hati. Sebab apa? Sebab tak ada siapa nampak. Si pelaku saja, orang yang melakukan dia saja nampak. Maka niat itu amalan hati. Jadi macam mana Syekh Nir kita tahu niat itu amalan ibadah? Ha, sebab ada hadis perintahkan kita supaya berniat. Ha, Syekh Nir kita dia boleh bawa dalil. Innamal a'malu binniyat. Nabi kata setiap amal tu dengan niat. Okey, dah. Jadi kalau orang kata niat tu ibadah tak? Niat tu ibadah. Sebab apa niat tu ibadah? Sebab Allah Ta'ala perintahkan. Nabi perintahkan dalam hadis Nabi. Dah, tak ada ragu-ragu lagi dah. Bahawa niat itu ibadah. Okey, saya tanya orang lain. Orang lain pula jawab. Ni tak boleh jawab. Orang lain pula jawab. Ha? Apa? Pakcik, silakan. Apa contoh ibadah hati? Aku kata orang lain lah. Kita buka dulu. Siapa nak jawab? Ibadah hati. Ibadah hati ni ibadah yang paling banyak sekali. Tuan-tuan, Allah. Ikhlas. Tayyib. Macam mana anda tahu ikhlas? Ikhlas tu apa pula? Ikhlas tu apa? Ikhlas tu apa? Ha. Ustaz ni, dia suruh kita mengajak, dia pula tanya orang. Ha? Dia suruh dia mengajak, datang sini mengajak, dia tanya orang. Ha, ikhlas apa? Ikhlas buat benda mata-mata kan. Betul lah tu. Macam mana dia tahu ikhlas di ibadah? Kena tanya lagi. Macam mana dia tahu ikhlas di ibadah? Sebab Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berlaku ikhlas. Apa dalilnya? Apa perintah Allah Ta'ala suruh kita jadi ikhlas ni? Kalau ustaz jadi dalil lah ikhlas ni, tak main dalam ni lah Allah. Allah Ta'ala kata, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas. Taib. Apa lagi? Wajah hati. Okey, niat dah ada dah. Ikhlas lagi. Silakan. Okey, abang kalau ada nak mencuri. Katalah. Kenapa abang tak mencuri? Kenapa abang nak ambil duit masjid ni? Ada 1,000 orang letak atas ni je. Hei, nak ambil. Tapi tak nak ambil. Sebab apa tak ambil? Sebab apa tak ambil? Tak ada sebab? Tak ada, tak nak ambil. Aku dah kaya dah. Sebab apa? Takut. Takut. Takut apa? Takut siapa? Takut Allah. Takut Allah buat apa? Takut azab. Takut azab lah. Jadi takut tu dekat mana? Dekat luar ke dalam hati? Start dia. Dalam hati start dia. Jadi tak ambil duit sebab takut azab Allah, itu ibadah hati tu. Takut Allah Ta'ala sebab tak ambil duit tu pun dah ibadah, dapat pahala dah tu. Sebab Allah Ta'ala perintahkan dalam Quran supaya takut dekat dia. Jadi kita akan tengok dalil dia. Kan? Jadi kita banyak dalil dia. Fala takhafuhum wa khafuni yakhafuna azab Allah. Yakhsha Allah. Banyak ayat lain. Kita akan baca tu insyaAllah. Cuma saya nak buka sikit-sikit dulu. Nampak? Takut Allah Ta'ala. Tak nak ambil dia sebab takut Allah. Kita bila dah zuhur tak semayang lagi, tiba-tiba dah asar nak masuk. Cepat-cepat semayang. Nanti waktu habis. Orang tanya, kenapa kena kabut ni? Relax lah. Kenapa tak boleh relax lah sebab waktu nak sebab habis lah. Sebab apa takut? Sebab takut. Kenapa kena kabut? Sebab takut kalau salat di luar waktunya, nanti Allah Ta'ala murka padanya. Maka takut tadi tu ibadah hati. Lagi bulan puasa, kenapa orang berebut nak pergi masjid sembang tarawih? Sebab apa? Sebab dapat duit. Mana dapat duit? Sebab apa? Nak pahala. Dia apa? Dia berharapkan pahala. Berharap pahala tu dah satu ibadah dah. Belum lagi dia sembahyang tu, dia berharapkan pahala itu dah satu ibadah. Ini ibadah hati. Lagi apa lagi? Tawakal. Dia keluar rumah, kan, dia hantar anak dia pergi sekolah. Kat sekolah tu ada kaki buli, ada gangster, ada penculik, segala macam-macam dengar. Tapi tetap juga kita hantar dengan usaha. Nanti kita tawakal. Diserah kepada Allah Ta'ala. Tawakal tu ibadah hati. Okey, jadi contoh. Jadi kita katakan tadi, Allah Ta'ala tak rela kalau ibadah itu yang disuruh kita pergi buat, kita tuju pada orang lain. Seperti kan? Jadi syirik atau maksud mengesakan ibadah ialah ibadah tu kita tuju pada Allah. Okey, kita sebut tadi. Ikhlas tadi patutnya tuju pada Allah. Takut tadi tuju pada Allah. Contoh tadi kan? Sebab apa takut ambil duit? Sebab nanti Allah Ta'ala azab, takut. Tapi katakanlah, sebab apa tak nak ambil duit ni? Nanti jin bagi aku perut kembung nanti. Tak nak aku ambil duit ni. Kali ni dia tidak lagi beribadah kepada Allah dalam bab khauf, bab takut tadi. Dia bukan takut Allah dah, dia takut jin. Takut kembung perut. Takut jin tu nanti sekian-sekian. Semalam saya kuliah dekat ni, Petrobong. Ada pula dia tak nak buat dosa sebab apa? Takut nanti wali-wali tahu. Lalu wali-wali akan murka padanya. Lalu wali-wali tak nak bagi syafaat dekat dia akhirat kelak. Kali ni dia ibadah takut dia, dia pindahkan daripada Allah kepada wali. Jadi dia tidak lagi beribadah kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala murka pada dia. Ibadah lisan pula. Apa contoh ibadah lisan? Zikir. Lagi? Ha? Bercakap perkara yang baik. Lagi? Baca Quran. Lagi? Doa. Lagi? Diam. Diam sebab apa? Diam daripada mengucapkan benda yang... Kalau diam saja, sebab dia diam ni? Bisu. Tak ada pahala. Tak ada pahala lah. Ha? Sebab dia diam? Dia dah penat. Tadi penat bercakap. Dah panjang bercakap. Kerana dia diam. Dia tak ada pahala. Jadi diam tu kena detailkan. Diam daripada mengucapkan perkara-perkara mungkar. Ha, itu baru diam pahala. Ha? Jadi contoh doa tadi. Doa ibadah tak? Doa ibadah. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berdoa. Jadi kita akan tengok dalil dia. Jadi sekarang, dia berdoa kepada Allah. Saya kata tadi, beribadah mengesakan Allah dalam ibadah, maksudnya ibadah tu dituju kepada Allah. Doa tuju kepada Allah. Tuju kepada jin, tuju kepada wali. Macam dekat Palu tu kan. Ha, lepas kena gempa bumi, kena tsunami, dia pun sembelih lembu dekat tepi pantai. Buat upacara sembah pantai. Dia minta penjaga-penjaga pantai tak lagi murka pada mereka. Sekarang ni mereka berdoa kepada selain Allah. Maka Allah Ta'ala murka sebab ibadah yang patut ditujukan kepada dia, dia tuju ke orang lain. Ibadah badan, contohnya sujud, contohnya iktikaf. Sujud patut tuju pada Allah. Sujud hanya kepada Allah. Dia sujud kepada berhala, dia sujud kepada raja, dia sujud kepada tokoh-tokoh dia. Macam pemain bola kan. Oh, lepas dia skor gol, oh, main-main-main. Dia suruh sujud. Oh, mana boleh tu? Syirik. Naam. Ataupun pergi dekat kuil-kuil. Ha, orang lain sujud, dia pun, eh, kita ikut sekali lah. Nanti kan kita hormat dia. Ha. Macam orang pergi daripada berhala-berhala orang mati. Ha, sujud. Ha, dia pun, pada yang si mati tadi. Maka ini boleh menyebabkan dia mengalihkan ibadah sujud yang patut hanya pada Allah kepada makhluk. Ini maksud ayat ni. Maksudnya Allah tidak rela jika dalam ibadah yang ditujukan kepadanya, dia dipersekutukan. Maksud persekutu ni maksudnya apa? Dia sujud juga pada orang lain. Dia takut juga pada makhluk macam takut pada Allah. Naam. Okey. Macam rukuk. Kita kata tadi, ibadah dari sisi yang pertama tadi apa? Tunduk kepada Allah dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Jadi kalau masa dia sujud tu ada penuh rasa cinta dan pengagungan kepada yang disujud, maka dia telah beribadah kepada yang disujud. Tapi kalau dia sujud kena paksa orang pijak dia, dia sujud. Ini ibadah tak? Tak. Kalau dia tersungkur, oh, tersungkur, nampak macam dia sujud kat dia. Ibadah tak? Tak. Sebab tidak diiringi dengan tiga tadi apa dia? Rasa tunduk, cinta dan pengagungan. Sama juga takut tadi. Takut kepada wali tadi. Dia takut pada wali dengan penuh rasa tunduk pada wali itu. Rasa takut pada dia. Takut nanti wali itu akan datangkan keburukan. Dan pengagungan, wali ni lah penyelamatkan aku di akhirat kelak. Maka ini takut yang apa dia? Takut yang dia telah mengalihkan. Takut ibadah tu hanya pada Allah kepada makhluk. Kepada selain Allah. Faham tak? Ada soalan tak? Kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Lepas tu Nabi larang dia tak? Nabi larang padanya. Nabi larang padanya. Ini dalil bahawa bila tak sampai lagi hujah, dia tak bersalah. Tak sampai lagi hujah, dia tak bersalah. Ammar bin Yasir nak sujud. Sebab tu lah Sujud pula, ada sebagian ulama, nanti kita akan tengok, ulama bagikan kepada dua jenis sujud. Satu sujud ibadah, satu sujud at-ta'zim, sujud penghormatan. Sujud penghormatan, hukumnya dosa besar. Kalau tidak disertai dengan tiga tadi, ta'zim dan cintaan. Dia dosa je, dia tak jadi syirik. Tapi hendaklah sujud tu kepada benda yang hidup. Contohnya, ada tok guru. Dia sujud tok guru sebab, atau mak ibu, ibu dia, ibu dia. Oh, dia sujud kat mak dia sebab sayang sangat kat mak dia. Kali ini, syirik ke tak syirik? Tak syirik, dosa besar. Sebab mak dia masih lagi hidup. Tapi kalau sujud pada tok guru dia contohnya, dalam keadaan penuh rasa tunduk, cinta, pengagungan, nampak? Maka ketika itu dia jadi sujud yang ibadah. Okey. Tapi kalau sujud kepada bukan makhluk, contohnya sujud kepada, atau makhluk tidak berakal, contohnya lembu, ataupun benda yang dah mati, ataupun batu-batuan, dia tak ada lagi dhabit tadi dah, maka dia tetap juga syirik. Tetap juga syirik. Lepas tu para ulama dia bahagikan sujud pada dua ni tadi. Jadi kisah Ammar bin Yasir tadi, Ammar bin Yasir kan, ialah bab yang pertama, ialah bahagian yang, bahagian yang pertama. Yang ni Syekh Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahman bin Hassan diterangkan dalam kitab Fathul Majid. Nanti kita akan jumpa ni dalam masalah dan kita pun tauhid juga dalam masalah sujud. Dah faham dah? Okey. Contohnya tadi pemain bola adalah, kalau pemain bola sekadar main-main je pada player tadi, oh hebat hebat hebat, okey, ni tak kafir lagi, tak syirik lagi, dosa besar. Okey. Tetapi kalau dengan ta'zim, pengagungan, macam dia cinta, macam dia mengagungkan Tuhannya, maka ketika itu dia jadi syirik. Faham tak? Okey. Tak boleh. Ta'zim, pengagungan macam mengagungkan Allah, cinta macam cintakan Allah, dan tunduk. Tunduk ni maksudnya apa? Kalau dia pijak kepala kita, dengan dia tunduk tu, kalau raja dia pijak kepala kita, kita tunduk dan rasa apa dia? Terpaksa, betul tak? Dia tak boleh tunduk. Ya, memang raja ni lah layak untuk aku mengagungkannya. Aku cinta. Bila aku sujud kat dia tu, aku buat dengan penuh rasa cinta dan takut. Ta'zim tu pengagungannya, rasa takut lah. Takut kalau kita langgar, dia akan datangkan benda yang buruk. Saya bagi satu contoh ya. Bila kita solat, kadang-kadang kita katakanlah hari Jumaat, kita solat sampai lambat, lalu kita terpaksa semayang dekat luar masjid. Kalau kat Mekah tu lagi biasa, kalau ramai sangat, terpaksa semayang kat luar masjid. Kita kena sujud atas apa? Sujud atas lantai, atas kadang tanah yang pasir dan berdebu. Okey. Tapi kita sujud juga tak ketika tu? Sujud tak? Dan masa kita sujud tu, perasaan kita benci ke, menyampah ke, atau seronok? Seronok. Kata, ya Allah, ya Tuhan ku, walaupun aku terpaksa sujud di atas tanah ni, aku tetap juga sujud. Dan dia buat dengan perasaan penuh rasa cinta pada amalan tersebut, pada Allah Ta'ala. Tapi pada yang sama, ada juga rasa takut dan pengagungan kepada Allah. Ada rasa takut dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas tu lah, beribadah kepada Allah ni mesti campur tadi tu. Mesti ada empat perasaan ni. Tiga lah tadi, apa dia? Tunduk, rasa tunduk, rasa cinta dan pengagungan. Pengagungan tu dalam ni ada rasa takut. Seperti Imam Ahmad kata, bila beribadah kepada Allah, dia macam seekor burung. Ibadah kepada Allah macam seekor burung. Kepalanya adalah cinta dan sayapnya ialah takut dan harap. Takut dan harap. Maksudnya ibadah kita buat kerana rasa cinta. Cinta kepada Allah kita buat. Pada sama kita ada rasa takut kepada Allah. Pada sama kita rasa tunduk kepada Allah. Dan pada sama ada rasa berharap kepada Allah. Baru dia complete. Macam kita sembahyang Zuhur tadi. Bila sembahyang Zuhur kita Allahu Akbar. Perasaan kita pertama tunduk. Tunduk kepada Allah maksudnya macam mana? Iaitu Allah Ta'ala suruh baca Fatihah, kita baca Fatihah. Allah Ta'ala suruh rukuk, kita suruh rukuk. Allah Ta'ala suruh tamak ninah, kita tamak ninah. Itu maksud tunduk. Tunduk maksudnya follow apa yang dia suruh. Faham? Kau suruh tunduk-tunduk. Bukan macam tu. Tunduk ni lah kita tunduk apa yang dia perintahkan. Allah Ta'ala suruh wuduk, kita wuduk. Lepas wuduk, terkentut. Ambil wuduk lagi. Lepas ambil wuduk, sentuh pula ini ni. Ambil wuduk lagi. Kalau kita bantap Syafi'i. Tetap juga ambil, betul tak? Walaupun kaki sakit, Allah kena gaut nak pergi ambil wuduk, terpaksa lah dia lagi. Ambil juga. Sebab apa itu maksudnya dia tunduk. Satu. Kemudian dia buat tu dengan penuh rasa cinta. Dia tahu dia buat ni aku nak harapkan pahala. Aku suka amalan ni. Amalan ni lah menyebabkan aku terhapus dosa-dosa jatuh daripada anggota badan aku. Pada yang sama juga ada rasa pengagungan. Ya Allah. Dia rasa takut amalannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dia 50-50. Baru namanya ibadah. Tapi kalau dia solat Allahu Akbar dan hati dia kosong, tidak tunduk kepada Allah, maka ibadah dia belum lagi ibadah yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Faham tak? Ada soalan tak kat sini? Ha? Nak buat laju-laju tak jadi laju juga. Ha? Sebab kita nak kena faham betul. Kami mengaji memang Syekh Salih Usaimi nak baca kitab ni 4 jam je habis. Guru, Syekh Salih Usaimi baru ni kita pergi daurah. Kitab ni 4 jam je habis. Tapi semua tu pelajaran dah lama mengaji. Jadi dia dah cakap laju je. Tapi yang ni kita kena taksil balik. Kita kena cerita balik benda-benda yang asas balik. Dah faham? Ha. Amalan dia macam orang salam tunduk kan. Dia masuk dosa. Dosa. Ha, salam orang. Assalamualaikum Ustaz. Tak boleh buat macam tu. So itu masuk tunduk kepada makhluk. Tapi kadang-kadang syirik tak jatuh syirik. Dia salah, dosa. Naam. Faham dah? Okey. Baik dengan seorang malaikat yang terdekat. Maksudnya katakanlah tadi ibadah doa. Dia berdoa kepada malaikat. Wahai Jibril, selamatkanlah aku daripada tsunami ini. Dia beribadah kepada Allah ke beribadah kepada Jibril? Dia beribadah kepada Jibril. Ibadah apa yang dia buat kat Jibril? Ibadah doa. Orang pakai tangkal, dia beribadah pada Allah ke beribadah pada selain Allah? Beribadah selain Allah. Saya tanya, ibadah apa yang dia buat dalam memakai tangkal tu? Ibadah apa? Ha? Ya, ibadah apa? Ibadah hati. Apa dia ibadah hati tu? Percaya apa? Percaya tangkal tu boleh berdatangkan kebaikan. Bagus. Satu. Yang kedua. Ha? Takut apa? Ha, takut kepada tangkal. Kalau tak pakai tangkal, nanti tangkal tu boleh bawa mudarat. Tapi sebenarnya terbalik. Tangkal tu bawa manfaat sebenarnya. Okey. Lagi? Ibadah apa? Bila kita pakai tangkal, bila kita orang pakai tangkal, dia kata selagi ada tangkal ni insya-Allah selamat. Ada pengharapan. Yang patutnya harap tu hanya kepada Allah. Satu lagi. Ibadah apa? Tawakal. Tawakal tu berserah diri kepada Allah. Patutnya dia bila keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakal tu aku serah diri kepada Allah Taala yang jaga aku sekarang. Tapi sekarang bila ada tangkal, ha insya-Allah ah, walaupun cakap insya-Allah tu. InsyaAllah ada tangkai ni, insyaAllah selamat. Nampak? Walaupun sebut insyaAllah, tetap juga dia telah melakukan kesalahan yang masa syirik kepada Allah. Sama lah juga dengan apa saja dia letak. Hatta pada ni sekalipun. Nampak tak? Allah Muhammad ni, tempat saya sebut. Pertama, tak sunnah letak Allah Muhammad macam ni. Yang kedua, Tak mahal tu. Main kau main rumah orang pula. Dah tak rumah orang, kau main rumah orang. Ha? Lupa waktu tu. Yang kedua, kalau dia iktikad frame tu yang menyelamatkan rumah ni daripada keburukan, ada dari syirik. Ayat Quran. Okay, ayat Quran memang boleh jadi pelindung. Orang Ta'ala sebut Quran. Tapi yang dia jadi syirik tu ialah diiktikad tulisan dan frame tu yang menyelamatkan dia. Iktikad Al-Quran menyelamatkan dia, tak ada masalah. Al-Quran memang syifa. Al-Quran memang pelindung kita. Kerana Al-Quran tu kalamullah. Maka Allah Ta'ala yang lindungi kita. Tapi lindung dengan ada frame tu, ada kertas tu, itu yang boleh menyebabkan jatuh syirik. Ini yang disebut oleh Syekh Salih Usaimi dalam kitab ni. Syekh Salih Sindi dia kata, macam mana pakai tangkal ayat Quran menjadi syirik? Iaitu kalau iktiqad bahawa benda tersebut, tulisan, frame, kayu, itu yang bawa kebaikan dan keburukan, jadi syirik juga. Adapun kalau bukan pada frame, pada ayat Quran itu, maka dia tak jatuh syirik, dia hanya jatuh dalam sebagai ulama' memakruhnya, membencinya. Sebab masuk bab menghinakan ayat Allah Ta'ala. Maksudnya kalau dia letak ayat Quran, dia tulis, letak dekat dalam poket dia, dia pergi toilet, dia pergi tempat-tempat yang mungkar, letak pula dalam wallet dia. Wallet dia tak bekat punggung dia, tu dia kentut. Kat sini hal apa? Ayat Quran tu kena kentut dia, letak bawah punggung dia. Ini ihanah. Ini buat pempermain, merendah-rendahkan ayat Allah Azza wa Jalla. Dah faham dah? Okay, nanti banyak lagi kita akan nampak, InsyaAllah. Jadi kesimpulan ni ialah, ibadah itu ialah apa Allah Ta'ala cinta. Bila Allah Ta'ala cinta, dia perintahkan. Dan dia perintahkan, so ada perintah wajib ataupun perintah sunnah. Maka ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan tu hanya milik Allah. Siapa yang beribadah kepada selain Allah, sama ada kepada jin ataupun kepada malaikat ataupun kepada Nabi, maka dia telah melakukan perbuatan iaitu dia tidak beribadah kepada Allah. Dia tidak beribadah kepada Allah. Dan tidak beribadah kepada Allah ni, maksudnya beribadah kepada selain Allah, istilah dia ialah syirik. Menjadikan ibadah itu kepada selain Allah, itu dinamakan apa dia? Syirik. Ha? Menyekutukan Allah, maksudnya menyekutukan Allah, maksudnya macam ni. Sekutu tu maksudnya Allah Ta'ala ada partner. Patutnya ibadah tu kita tuju kat dia satu je. Dia kata, tak apa, ada sekali malaikat sekali, Nabi, Allah, Nabi, semua dia sujud. Dia sujud kat Allah, dia sujud. Dekat Nabi, dia sujud. Dekat malaikat pun dia sujud. Maka kamu telah jadikan bagi Allah Ta'ala tu ada sekutu. Sekutu tu dalam bahasa Arab maksudnya partner. Waktu kita selalu sebut la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu. Tidak ada partner bagi Allah. Menjadi bagi Allah Ta'ala tu ada partner, bukan sekadar kita kata ada Tuhan lain yang sama kuat dengan Allah, bukan itu. Cukuplah kalau kita bertawakal kepada selain Allah, bersama dengan Allah. Tawakal bertangkal, dia jadikan bagi Allah Ta'ala ada partner. Sebab tu yang tawakal tu hanya pada Allah. Takut pada wali tu boleh menyebabkan dia masuk neraka, maka kita lah jadikan wali tu macam partner dengan Allah dalam memasukkan orang dalam syurga atau masukkan orang dalam neraka. Macam orang Syiah sebut, orang Syiah kata Ali boleh tentukan orang ni ahli syurga atau ahli neraka. Hai, share dengan Allah Ta'ala pula. Allah Ta'ala sahaja yang boleh tentukan dia syurga atau neraka. Dia telah mensyirikkan Allah dalam bab tu. Faham tak? Sembelih korban, sembelih binatang sebagai korban, itu ibadah tak? Ibadah. Itu kita buat ibadah korban. Nama pun ibadah korban, ibadah korban. Tiba-tiba dia sembelih lembu tadi untuk tadi tu puja pantai. Maka dia telah beribadah kepada selain Allah dalam masalah penyembelihan binatang. Jadi ramai orang tak faham. Dia ingat sembelih tu sembelih biasa je. Hai, sembelih binatang bukan ibadah. Ibadah tu solat. Siapa kata? Allah Ta'ala suruh kita sembelih hanya kepada Allah. Jadi perbuatannya menyembelih kepada selain Allah, itu namanya perbuatan yang syirik. Faham dah syirik dah? Ini orang Melayu tak faham syirik kadang-kadang. Eh, rumah dia ni ada arak syirik. Eh, apa hal kena mengena pula? Ada arak syirik. Arak tu berdosa. Tak jatuh syirik lagi. Banyak kalau orang Melayu macam tu. Eh, syirik dia ni. Aku tengok rumah dia ada bar. Itu kan syirik. Untuk tu dia ni kaki zina, syirik dia. Itu kan syirik, itu dosa. Tapi itu bukan syirik. Syirik tu dosa tak? Dosa. Tapi dosa dosa yang menyebabkan syirik. Tapi ada dosa yang tak syirik. Minum arak syirik tak? Tak, sebab dia tak persekutukan Allah. Berzina syirik tak? Tak. Tapi dosa tak? Dosa, dosa besar. Haram. Faham tak ni? Kita bagi orang Muslim petani ni faham betul-betul masalah ni. Tak nak ada iltibas lagi dah, multibis, keliru. Tapi ustaz, macam mereka macam lawan tu, dia tak ada ilmu. Kalau kita boleh kata jadi dalam kejahilan tu macam mana? Kalau dia tak tahu. Jahil ni ada dua. Satu jahil sengaja, satu jahil tak sengaja. Jahil tak sengaja ni dia belajar tapi tak sampai bab tu. Mungkin sebab kampung dia tak ada orang ustaz yang ajar bab tu. Atau ustaz tak dapat tauliah nak mengajar kat tempat tu. Atau kampung dia jauh sangat, ujung dunia sana, kat Papua Nugini sana. Yang ni kalau dia salah dalam bab tu, semoga Allah Ta'ala ampunkan dia. Tapi tetap juga perbuatan ni perbuatan syirik. Mana kita tetap juga dia buat perbuatan yang syirik. Cuma akhirat kelak, itu cerita lain. Akhirat kelak, hukum lain. Sama macam orang asli dalam hutan sembah dewa-dewa, sembah semangat hutan. Kita kata dia syirik tak? Syirik. Di Islam ke kafir? Kafir lah. Tapi akhirat kelak, cerita lain. Faham tak? Tapi kalau duduk kat Malaysia, boleh buka YouTube, boleh dengar kuliah, tapi tak nak dengar. Abai kan? Buat tak tahu. Tanya pasal 1MDB, tahu. Tanya pasal GST, SST, tahu. Cerita siapa manager Manchester United yang baru, tahu. Tanya berapa Liverpool lawan Crystal Palace semalam gol, tahu. Tapi bila tanya bab doa, tak tahu. Yang ni jahil yang tak dimaafkan. Ya, ha? Jahil tak tahu lah Allah. Ha? Dia akan jawab macam tu. Kalau dia langgar double line, dah melanggar double line. Budak tu baru dapat lesen semalam, hari langgar double line. Lepas tu polis kata, "Hei, kamu langgar double line. Nak saman 300. Saya tak tahu tu. Saya tak tahu tu." Kata, "Bukan ke? Apa dia? Dah ambil lesen ke ada dalam buku tu?" Macam tu juga kita kecil-kecil lagi dah belajar kafah, betul tak? Beribadah kepada Allah, tak boleh buat syirik. Ada dalam kata satu buku Tauhid Rububiyah Uluhiyah Asma' Sifat, ada cerita dah. Tak boleh sembah selain Allah, tak boleh berdoa pada selain Allah, tak boleh mensyirikkan Allah Ta'ala. Dia yang lalai. Innakum qaumun tajhalun. Sebenarnya kamu ni kaum yang jahil. Nabi Musa alaihissalam, bila kaum dia kata, "Wahai Tuhan, wahai Musa, tunjukkan kami Allah Ta'ala macam kami nampak dengan jelas depan mata." Nabi Musa kata, "Innakum qaumun tajhalun." Kamu kaum yang jahil. Nampak Allah Ta'ala? Nabi Isa murka ke dia tak? Murka. Marah tak? Marah. Jadi bukan semua jahil kita kesian dengan dia. Ya, bukan semua jahil dimaafkan maksudnya. Kalau orang tu masuk Islam, duduk kat Malaysia, pergi sekolah agama, tiba-tiba pergi kat berhala, sujud kat berhala, saya jahil lah. Yang ni tak, bukan jahil. Ini benda yang diketahui dalam agama secara darurat dia panggil. Maksudnya secara daruri, orang yang masuk Islam pun tahu dia tak boleh. Dan saya kata kat Malaysia ni, sembah berhala, sembah pokok, sembah semangat ini, tak payah mengaji tinggi-tinggi pun. Kalau mengaji sekolah rendah, sekolah kebangsaan, sekolah ini, mesti dia tahu benda tu tak boleh. Dalilnya, saya pernah kerja kat satu tempat. Saya kerja tempat Hindu lah. Sekarang saya dulu masa lepas graduate tu tak ada kerja, kita kerja satu syarikat. Saya dengan kawan saya satu pejabat tu, dia ada seorang pekerja Hindu. Ada dua orang akak pun masuk dengan suami dia. Suami dia pakai gantai emas. Hindu tu yang tegur saya, Yunus, orang Islam bukan tak boleh pakai emas kah? Hindu ni yang sound kita. Kita pun cakap lah kak, kita cakap dengan kak, tak boleh pakai gantai emas ni kak. Suami akak tak boleh pakai gantai emas. Suami akak tak boleh pakai gantai emas. Dia kata, oh, gantai emas kalau perkahwinan boleh. Eh, kata, Hindu tu lagi pandai daripada dia. Jadi jahilan ni maafkan tak? Tak ada maaf. Lepas tu kata Syekh Saleh Fauzan, kau duduk kat Saudi, tiap-tiap hari cerita pasal Tauhid. Dalam television cerita pasal Tauhid. Ada kuliah pasal Tauhid. Dia pergi sembah kubur. Dia beri jahil tak? Uzur tak? Tak nak uzur. Tapi kalau duduk dekat Papua New Guinea sana, dekat Eskimo sana tu, kutub utara, sorang-sorang dalam iglu, dia buat benda yang bersalahan dengan Tauhid, yang tak jelas dalilnya. Okay, dalam masalah ni pula, ada benda yang jelas dalilnya, ada benda yang tak jelas dalilnya. Ada benda yang jelas dalilnya, ada benda yang tak jelas dalilnya. Contohnya, bila orang tu mengucap La ilaha illallah, maksud Islam kan, dia kena tahu apa maksud La ilaha illallah tu. Bila tak faham maksud La ilaha illallah, dia masuk Islam, sah tak? Tak sah. Jadi kalau dia kata La ilaha illallah, dandan lepas La ilallah, dia pergi kat kuil, dia sembah berhala. Maksudnya, dia faham ke tak kalimah La ilallah yang diucapkan? Dia tak faham. Maka tak sah. Nanti kita akan tengok syarat kalimah La ilaha illallah bi'idhnillahi ta'ala. Okey, baik, sambung kitab kita, kau dah tak habis ni. Firman Allah dalilnya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan semuanya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah azza wa jalla. Maksudnya tak boleh sembah selain Allah azza wa jalla. Kalau ada orang kata dia nak orang buruk orang kita, dia kata, ustaz, saya menyembah Allah dalam masjid, saya sembah Allah, luar masjid saya sembah selain Allah. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran ni, sembah Allah dalam masjid, masjid-masjid itu milik Allah. Faham tak? Kata masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Jadi bolehlah sembah selain Allah di luar masjid. Macam nak jawab? Macam nak jawab? Okey, bagus. Sikit lagi, apa dia? Apa dia? Bumi ni seluruhnya masjid. Okey, apa maksud masjid sebenarnya dalam bahasa Arab? Masjid dalam bahasa Arab ada tiga maksud. Satu, masjid. Masjid yang kita faham lah ni, masjid. Orang kumpul, sembahyang, ada azan waktu sehari semalam, maka namanya masjid. Walaupun orang letak nama surau. Masjid, iaitu tempat yang ada didirikan sembahyang jemaah lima waktu sehari semalam, ada azan. Maka itu namanya masjid. Walaupun orang letak nama surau. Jadi kalau masuk surau yang didirikan lima waktu sehari semalam jemaah, kena tahiyatul masjid tak? Kena tahiyatul masjid. Cuma surau yang boleh, yang dilekat solat lima waktu sehari semalam berjemaah, ada azan, boleh tahiyatul masjid. Boleh tahiyatul masjid. Cuma ulama ada bagi dua masjid ni. Satu masjid jami', satu masjid bukan jami'. Masjid jami' itu masjid yang buat jumaat. Masjid yang tak jami', masjid yang tak buat jumaat. Sebab itulah dalam masalah iktikaf bulan Ramadan, kita hanya boleh iktikaf di masjid yang jami'. Sebab masjid tak perlu keluar untuk sembahyang jumaat lagi dah. Jadi orang tak iktikaf dekat surau, orang iktikaf dekat masjid jami'. Faham tak ni? Tayyib. Ha. Apa dia? Silakan. Yang itikaf. Ha. Kalau yang macam mana saya dah? Itikaf Ramadan. Aha. Itikaf dengan maksud tidur malam apa semua tu. Okey. Itu itikaf yang sebenar eh. Maka dia hanya pada masjid jami'. Sebab kalau dia tidur masjid, katakan dia itikaf Ramadan, dia tidur masjid. Itikaf ni bila dia dah masuk masjid, dia tak boleh keluar lagi dah. Ni itikaf Ramadan ni, bukan itikaf biasa. Itikaf biasa ni dalam mazhab Syafi'i kata, masuk mana-mana masjid kita boleh niat itikaf. Faham tak? Jadi masuk surau pun yang diri 5 waktu sehari semalam, kita boleh niat itikaf yang itu. Tapi itikaf Ramadan, itikaf Ramadan ni dia paling kurang sehari semalam. Itikaf Ramadan ni paling kurang minimum sehari semalam. Itikaf biasa 1 jam boleh, setengah jam boleh, 20 minit boleh. Bila masuk masjid tadi, nama itu itikaf lillahi ta'ala. Tapi itikaf Ramadan paling kurang sehari semalam. Paling kurang sehari semalam. Jadi kalau Abang Nazar senang itikaf Ramadan, paling kurang 1 hari semalam. Masuk subuh, keluar subuh. Faham tak? Macam Nabi dulu, Nabi masuk subuh, Nabi keluar. Masuk subuh 1 hari bulan, 21 hari bulan, keluar. 20 hari bulan, keluar. Pagi raya tu boleh keluar. Itu cerita lain. Itu keluar jangka kelas fiqah. Okay? Baik. Faham tak? Okay, masjid yang kedua ialah maksudnya apa saja tempat ibadah dinamakan masjid. Naam. Dan Nabi SAW kata u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi 5 perkara yang tidak diberi pada nabi-nabi sebelumku. Iaitu salah satunya ialah waju'iyat liyal ardu masjidan wa tahuran. Iaitu dijadikan bumi ini semuanya ialah masjid dan suci, tanah tu suci, boleh buat tayammum. Kecuali dalam hadis sahih lain yang disebut illal maqbarah wal hammam. Melainkan kubur dan toilet. Melainkan kubur tak boleh sembahyang dan toilet tak boleh solat. Faham? Jadi kalau kita sembahyang kat sini boleh. Jadi semua bumi ni ialah masjidan. Jadi tak boleh juga buat syirik dekat luar masjid tu. Dan yang ketiga, masjid maksudnya ialah anggota yang kita gunakan untuk sujud. Anggota yang kita guna untuk sujud. Apa anggota kita guna sujud? Dahi, dua hidung, dua tangan, dua lutut, dua kaki, 7 anggota badan. Dua kaki, 2, dua lutut, 4, dua tangan, 6, dahi dan hidung sekali, 7. Kan? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud di atas 7 anggota, 7 tulang, 7 anggota. Jadi maksud masjid juga adalah anggota sujud. Maksudnya tak boleh gunakan anggota sujud ini kepada selain Allah. Tak boleh sujud kepada selain Allah. Nah, faham tak? Jadi bila kita tahu ada 3 masjid ni, masjid-masjid, yang kedua seluruh saja tempat ibadat satu dunia ni masjid, dan anggota ni masjid, masih boleh tak buat syirik ni lah. Tak boleh lah. Semua anggota badan kita tak boleh beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya wa annal masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Dah. Faham? Okey. Ada soalan tak? Silakan. Toko-toko pun tapi dia kata sebenarnya balik berniat. Yang kita selalu Ahsan, dan bagus. Okey, bagus. Kita bagi settle. Ha? Ketuklah bagi izin dengan kita jawab. Ha? Ketuklah izin dengan jawab. Ya? Yang penting tu bukan khatam, yang penting tu faham. Okey. Pertama dia kata, "Ustaz, tak salah sujud kepada apa-apa, sujud batu ke, sujud berhala ke, yang penting niat." Okey. Kan contoh ni betul. Okey. Pertama sekali, dalam Islam ini, iman kepada Allah Ta'ala ni, adakah hanya niat ataupun dia ada perbuatan dan juga ucapan? Sahih. Mana-mana ustaz kalau ceramah dia kata, iman ini ialah apa yang iktiqad dalam hati, diucap dengan lisan dan dibuat dengan anggota badan. Jadi sebagaimana ucap, bagaimana iman itu boleh didatangkan dengan amalan hati, sebagaimana iman itu boleh datang dengan ucapan lisan, sebagaimana iman itu boleh datang dengan perbuatan badan, begitu juga lawan kepada iman. Apa lawan kepada iman? Kufur. Kufur juga boleh datang dengan hati. Kufur juga boleh datang dengan ucapan lisan. Kufur juga boleh datang dengan perbuatan badan. Contoh dalam hadis Nabi SAW, Quran dan hadis menunjukkan bahawa ucapan dan perbuatan itu boleh jatuh kufur walaupun tak niat nak kufur kepada Allah. Adalah kisah ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pergi perang Tabuk. Perang Tabuk ni jauh perjalanan dia. Jadi bila balik daripada perang Tabuk tu, jauh perjalanan tu, ada sebahagian orang yang menyertai peperangan tersebut. Dia telah mengucapkan satu ucapan macam mengejek Nabi SAW. Dia kata, "Aku tak pernah tengok satu kelompok manusia yang arghabu butunan, yang paling pelahap ketika makan, dan paling boroi perutnya, dan paling ajbanu inda liqa, dan paling pengecut bila nak perang, daripada sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala." Nabi dan sahabat-sahabat je lah. Dari kelompok ni, Nabi dan sahabat-sahabat. Dia kata apa? Dia kata Nabi dan sahabat ni apa? Perut boroi, pelahap, pengecut ketika perang. Lalu Nabi SAW, lalu sahabat yang dengar ucapan tadi, seorang-seorang sahabat dengar, dia kata, "Wih, aku akan bawakan ucapan kau ni kepada Rasulullah SAW." Sebab dia ada unsur apa? Mengejek. Nabi pun panggil lelaki tersebut. Dia kata, "Kenapa kamu cakap benda ni?" Belum sempat lagi lelaki tu nak jawab, Allah Ta'ala dah turunkan ayat. Ataupun lelaki tu dah jawab, lalu Allah Ta'ala turunkan ayat. Lelaki tu, apa jawapan lelaki tersebut? Dia kata, "Ya Rasulullah, kami hanya gurau-gurau je. Bukan betul-betul pun. Kami hanya gurau. Ya Rasulullah, perjalanan jauh. Ucapan ini hanyalah untuk menyebabkan kita memendekkan perjalanan. Itu apa yang membuat kita hilang rasa boring. Lalu kami pun melawak dengan melawak-lawak macam ni." Lalu turun ayat, "Wala'in sa'altahum, wahai Muhammad, kalau kamu tanya mereka, la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Nescaya mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya main-main dan bergurau sahaja." Lalu Allah Ta'ala kata apa? "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "abillah," adakah dengan Allah, "wa ayatihi," dan ayat-ayatnya, "wa rasulihi," dan rasul-rasulnya, "kuntum tastahzi'un," kamu main-main? "La ta'tadhiru," jangan bagi alasan lagi dah. "Faqad kafartum ba'da imanikum," kamu dah kafir. Kamu dah kafir selepas iman kamu. Nampak tak Allah Ta'ala turunkan hukum kafir ke atas orang yang mengucapkan tu, walaupun dia ada niat tak nak pelegihkan Nabi? Tak ada, dia main-main, dia gurau. Tapi gurauannya itu telah menyebabkan dia jatuh syirik. Jadi sekali lagi, kalau dia sujud kepada benda yang tak hidup, maka dia syirik. Berdasarkan ayat Allah, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Ayat surah Fussilat. Dan janganlah kamu sujud kepada matahari dan bulan, dan kamu hanyalah sujud kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan matahari dan bulan tadi, sekiranya kamu benar-benar menyembah Allah Ta'ala. Sekiranya kamu menyembah Allah Ta'ala. Sekiranya kamu hanya menyembah Allah Ta'ala. Maksudnya, kalau sujud kepada matahari dan bulan, dia tidak menyembah Allah Ta'ala. Kalau matahari dan bulan yang lebih agung penciptaannya, matahari bulan hebat tak? Hebat, matahari besar, ada cahaya, bagi orang cahaya, menyebabkan orang boleh hidup, tumbuh-tumbuhan boleh hidup dengan izin Allah Ta'ala. Itu pun Allah Ta'ala tak kasi sujud. Apa tak lagi sujud pada pokok, sujud pada lembu, walaupun dia tidak berniat untuk menyembahnya. Faham dah? Jadi kesimpulan apa jawapannya ialah, menjadi syirik itu bukan hanya kerana niat. Kisah yang kedua, bila para sahabat radhiyallahu ta'ala nak pergi perang Hunain, masa nak pergi perang Hunain, ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam, masuk on the way nak pergi perang tu, dia nampak ada sepohon pokok di mana orang musyrikin menggantungkan pedang-pedangnya kerana nak ambil barakah daripada pokok tersebut. Ha, ni alang-alang masuk kedua barakah tu, ambil berkat dari pokok. Lalu sahabat ni kata, ya Rasulullah, buatkan kami pokok ini, satu pokok yang macam ni, sebagaimana mereka juga ada pokok macam ni. Cik Usaimi, dia para masyayikh dia tak suka kalau ada benda lalu kita semua. Ha. Kalau dalam kitab Ta'zimul Ilm disebut, antara adab penuntut ilmu adalah tidak memalingkan wajahnya daripada guru ketika ada bunyi-bunyi tertentu. Ha, minta maaf lah, saya alang-alang saya sebut sendiri lah. Ha, kita ngaji, kita kena ngaji betul-betul. Ya? Lepas tu dia letak dalam kitab Ta'zimul Ilm, iaitu la yaltafid ila dhajjatin yasma'uha fi athna'id dars. Kalau dalam kelas dia bunyi, boom, letup. Semua pandang bunyi tu. Itu tak ada adab. Minta maaf saya sebut. Bukan minta maaf lah. Saya kena sebut lah. Tapi tak minta maaf pun. Tuan-tuan lah kena minta maaf kat saya. Ilmu. Betul? Jadi, ada kitab yang bagus juga. Syekh ni nak bawa kat sini ialah kitab tu. Ta'zimul ilm. Mengagungkan ilmu. Kitab tu bagus. Dia cerita pasal taklil lah, tafid. Lepas tu masa kami ngaji dulu, Syekh walaupun ada bunyi kerbung kat belakang, macam nak tengok apa jadi ni. Budak jatuh kursi apa, tetap juga tegak. Kecuali orang keliling-keliling tu lah, kan? Bukan maksud kawan sebelah dah jatuh kursi tertegak, bukan macam tu lah. Maksudnya kalau bunyi tu jauh apa-apa, tak, dia tidak. Sebab kita akan menyebabkan Syekh asal orang mana-mana ni hilang dia punya steam dia nak mengajar, kan? Jadi dia pun sama patah balik tadi. Nah, betul tadi hilang lah. Apa nak cakap? Pokok tadi. Pokok tadi. Lalu kata, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Nama pokok tu zatu anwat. So mereka yanutuna silatahum, mereka menggantung pedang-pedang. Nabi kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, innaha lasunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini adalah perbuatan kaum-kaum musyrikin terdahulu. Permintaan kamu ni, nak minta ada satu pokok untuk ambil barakah ini, sama dengan perbuatan kaum Nabi Musa, ucapan Nabi Musa kepada kaumnya, wahai Musa, buatlah kami satu sembahan di muka bumi ini sebagaimana orang-orang musyrikin itu ada sembahan. Maksudnya kaum Nabi Musa nak minta supaya ada macam satu patung yang boleh sembah Allah Ta'ala. Macam orang musyrikin sembah Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Perbuatan mengambil barakah daripada pokok itu tadi sama macam apa dia? Macam buat berhala. Macam buat berhala. Nabi tak ada pula kata, mungkin niat kamu ambil barakah je kot, tapi Allah Ta'ala yang jadikan, betul tak? Nabi tak kata macam tu pun. Nabi tu kata, perbuatan kamu ini innahala sunan. Perbuatan kamu sama macam perbuatan kaum Nabi Musa. Supaya jadikan ada sembahan selain Allah Ta'ala. Jadi tabarruk ni boleh ke tak boleh? Bertabarruk ambil barakah ini hanyalah pada perkara yang dah confirm syarak. Ambil barakah ni mesti ada tiga. Satu, dalil kata dia ada barakah. Nombor dua, cara ambil barakah juga ikut sunnah Nabi SAW, ikut syariat. Yang ketiga, bila ambil barakah tidak boleh i'tiqad barakah itu ada pada benda tu, Allah Ta'ala yang jadikan. Saya bagi contoh air zam-zam, ada barakah tak? Ada. Sebab apa? Sabit dengan dalil. Ma'u zam-zam ni masyuri bala. Zam-zam ma'u mubarakah. Air zam-zam, air yang diberkati. Okey. Sekarang, sabit tak air zam-zam ada barakah? Sabit. Okey, taib. Yang kedua, macam mana nak ambil barakah zam-zam? Dengan kita minumnya, mandinya, berubat dengannya, apa semua. Kemudian nombor tiga, i'tiqad yang bawa kesihatan tu bukan air zam-zam tu sendiri. Dia adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, dah faham tak? Okey, sekarang kita bagi contoh lain pula. Air liur ustaz. Bismillah. Aliu saya dah masuk dah air ni tadi sikit. Air ni ada aliu saya. Saya tanya, ada barakah tak? Saya tanya, ada barakah tak ni? Tak ada. Okay, macam nak tahu ada barakah ke tak ada barakah? Hajat pada dalil. So, barakah ni benda ghaib, tuan-tuan. Benda ghaib, mana boleh kita cakap dengan kita punya akal ni? Benda ghaib ni macam pahala dosa. Boleh tak kita kata, siapa yang memegang handphone, dia dapat pahala? Boleh? Tak boleh. Sebab pegang handphone tak ada dalil. Pegang handphone dapat pahala. Itu ada banyak-banyak hadis yang tak sahih. Siapa yang memandang Kaabah ada pahala. Pandang Kaabah tak ada pahala. Abu Jahal pandang Kaabah. Beribadah dekat Kaabah tu pahala. Pandang ya, tak ada pahala. Memandang wajah ibu 70 ribu kali. Ha. Ha. Itu yang dia pegang handphone letak gambar bijarah mak dia setahun sekali pun susah untuk gambar mak dia handphone. Tak. Barakah itu mesti datang dengan dalil. Sebab dia benda ghaib. Dan barakah itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Allah Ta'ala dalam Quran, tabarakalladhi biyadihil mulku wa ma'ala kulli syai'in qadir. Maha tabarak Allah. Allah Ta'ala itu yang maha memberi barakah. Tabarakta wa tabarakta rabbana wa ta'alait. Maha barakah engkau ya Allah. Maha memberi barakah, engkaulah maha memberi barakah. Allah Ta'ala yang memberi barakah. Jadi kita tak boleh declare ini ada barakah, ini ada barakah, ini ada barakah, ini ada barakah. Ali ustaz ada barakah. Serban ustaz ada barakah. Itu yang orang berebut-rebut tu. Ali, ada barakah, barakah tok guru. Oh, orang berebut. Bahkan kita pernah tengok Ailio Tok Guru pun dia ambil depan mata kita ni deludah. Wah, sebab nak barakah saya cepat cepat. Nampak tak? Ok, itu satu, nampak tak? Barakah berhajat pada dalil. Ok, jadi air ni bukan apa, katakanlah air ini Atau kita kata Ailiur Nabi SAW, barakah tak? Ailiur Nabi barakah. Sabit dengan hadis, jasad Nabi itu barakah. Okey, jasad Nabi dah barakah dah. Cara nak ambil barakah dari jasad Nabi, adakah kita pergi buat gambar selipar Nabi, letak kat dinding, letak di atas kopiah, jadikan tangkal? Itu cara ambil barakah yang salah. Madinah ada barakah tak? Madinah, mana ambil barakah? Nabi doa kan, ya Allah berkatilah Madinah sebagaimana Allah Ta'ala, sebagaimana Nabi Ibrahim telah berdoakan akan keberkatan Makkah. Nabi doa barakah untuk Madinah. Okey, sekarang boleh tak kita pergi ambil tanah Madinah tu? Madinah ni kan barakah. Kita ambil pasir Madinah, sapu badan kita. Tak. Cara barakah tu pula tak betul. Cara barakah mesti sabit dengan dalil juga. Macam sahabat Nabi ambil peluh Nabi barakah. Sahabat Nabi dia buat apa? Dia buat ubat. Dia campur dengan minyak wangi yang lain dan dia buat ubat. Campur mana yang sakit. Itu boleh tak? Barakah. Yang ketiga, dia tak boleh i'tiqad pada benda tersebut ada apa dia? Manfaat. Jadi bagaimana orang jadi syirik dalam barakah? Dia boleh jadi syirik dalam barakah ni dalam dua sisi. Satu syirik kecil, satu lagi syirik besar. Syirik kecil macam ni. Dia i'tiqad benda tersebut ada barakah dengan izin Allah. Padahal tidak ada dalil bahawa dia barakah. Contoh. Ni kan? Air liur saya tadi. Lepas saya balik dia berkebut. Ya, ni rambik dia minum. Ya Allah, air liur. Buat apa kau berkebut air saya ni? Barakah. Yang ni dia telah buat syirik kecil. Kenapa? Sebab dia declare ini barakah tanpa dalil. Sedangkan yang boleh kata ini barakah, ini tak barakah, siapa? Allah Rasulnya. Jadi dia dah buat kerja Allah Ta'ala. Dia jadi syirik kecil. Ambil barakah ni menjadi syirik besar melalui dua cara. Dua jalan. Satu, dia menganggap bahawa benda itu barakah dengan tersendirinya. Air inilah bukan sebab izin Allah. Air ini memang bawa kebaikan. Aku sihat sebab air ustaz ni lah. Dia lupa Allah Ta'ala. Sebab air ustaz ni lah aku baik. Maka ini adalah syirik besar. Jalan yang kedua menyebabkan boleh jadi syirik dalam besar dalam barakah itu adalah yang kedua, apa dia? Cara dia ambil barakah. Contohnya, orang nak ambil barakah orang salih dengan dia sujud kepadanya, dengan berdoa kepadanya, dengan memohon hajat kepadanya, dengan menyembelih binatang. Maka ini dia telah melakukan syirik besar dalam masalah tabarruk ambil barakah. Dah, faham dah? Okey? Ada masa lagi? Berapa minit ni? Habis setengah. Sekarang berapa? Empat, ada setengah jam ni. Taib. Okey, boleh renggang-renggangkan kaki kalau ada lengur-lengur. Okey. Boleh depan dengan kaki tak ada masalah. Ha? Okey. Ha? Okey, kita sambung lagi buku kita. Poin yang ketiga. Bahawa barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mentauhidkan Allah. Okey. Sekarang ni apa maksud mentauhidkan Allah? Mengesakan Allah. Apa maksud mengesakan Allah? Ha. Tidak mensekutukan Allah. Apa maksud tidak mensekutukan Allah? Apa maksud tidak jadikan tandingan? Ada maksud ada orang bertanding dengan Allah Ta'ala? Okey. Sekarang ni dalam buku ni, ini first time keluar kataan Tauhid. Betul tak? Dari awal sampai ni, sebelum ni tak ada tak keluar kataan Tauhid ni. Ini first time penulis keluarkan perkataan Tauhid. Jadi saya akan jelaskan maksud Tauhid. Okey. Bahawasanya, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan mentauhidkan Allah, tidak boleh mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maksudnya, siapa yang beriman kepada Allah, tidak boleh mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maksudnya, kalau kita ni mentauhidkan Allah, tiba-tiba kita sayang Ariel Sharon. Mana boleh? Tak Ariel Sharon tak? Perdana Menteri Israel. Mana boleh? Sebab Allah Ta'ala benci orang musyrikin. Tiba-tiba kita sayang orang musyrikin. Tak boleh. Okey. Tetapi sebelum kita masuk dalam perbincangan tak boleh mencintai orang musyrikin ni, kita kena bincang dulu apakah dia mentauhidkan Allah. Kalau orang tanyalah, apa itu mentauhidkan Allah? Orang akan jawab, mengesakan Allah lah Ustaz. Mengesakan Allah Ta'ala tu maksudnya apa? Kita kata Allah Ta'ala tu satu. Allah Ta'ala tu satu. Jawapan kita ialah bukan itu saja. Dengar ni. Perkataan tauhid daripada perkataan wahada yuwahidu, maksudnya menjadikan sesuatu tu banyak, benda yang banyak dia jadi satu. Saya beri contoh. Okay. Tengok tuan-tuan. Sekarang ni ada berapa bekas air? Dua. Saya ambil air ni, saya masukkan. Dah, sekarang tinggal apa? Satu. Saya telah mentauhidkan bekas air. Saya telah mentauhidkan air. Maksudnya apa? Asalnya tadi ada dua bekas, kita jadi satu saja. Asalnya dia ada tiga isteri, dia talakkan dua isteri, tinggal satu saja. Dia telah mentauhidkan isterinya. Ha, itu dari segi bahasa tau. Dari segi bahasa ni, dia telah mentauhidkan isterinya. Dia kata Syekh Ibn Baz, tauhid pengecut. Dia kata, okay. Itu cerita lain lah. Ada muslimat belakang ni marah. Okay. Nah, tauhid. Nampak tak? Maksudnya, jadikan benda yang banyak, dia jadi satu saja. Itu maksud mentauhidkan. Habis itu macam mana pula mentauhidkan Allah? Adakah Allah Ta'ala itu banyak, kita jadikan dia satu? Semestinya tidak, betul tak? Allah Ta'ala itu sentiasa satu. Isa. Habis itu mentauhidkan Allah ni maksudnya apa? Menjadikan Allah Ta'ala itu satu dari segi apa? Ha, di sinilah para ulama' dijelaskan dengan membahagikannya kepada tiga, dari tiga sisi. Yang pertama, Allah Ta'ala itu esa dalam perbuatannya. Saya guna istilah perbuatannya. Okey, kita tanya, apa perbuatan Allah? Apa kerja Allah? Allah Ta'ala mencipta alam. Lagi? Menguruskan alam. Lagi? Mematikan, menghidupkan. Lagi? Memberi rezeki. Lagi? Banyak kerja Allah. Memberi manfaat, memberi mudarat, menghidupkan, mematikan, menyihatkan, menyakitkan. Ya? Memberi petunjuk, memberi kesesatan. Betul tak? Memberi petunjuk dan membiarkan orang sesat. Lagi apa lagi? Membesarkan, mengecilkan. Yu'izzu man yasha' wa yuzillu man yasha'. Memuliakan siapa yang dia nak, menghinakan siapa yang dia nak. Kan? Kita baca tu kan? Ayat apa tu? Apa ayat tu? Ha? Dalam surah Ali Imran. Kan? Allah Ta'ala kata dalam Quran apa dia? Yu'izzu man yasha' wa yuzillu man tasha'. Ha? Biadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Okey. Maksudnya Allah Ta'ala tu dimuliakan dan menghinakan. Itu perbuatan Allah. Okey. Mengesakan Allah dari segi perbuatannya, maksudnya hanya Allah Ta'ala sahaja yang buat apa yang dia buat. Siapa yang kata ada makhluk lain yang buat pekerjaan Allah Ta'ala tu tadi, maka dia tidak mentauhidkan Allah Ta'ala. Contoh, menghidupkan dan mematikan, itu kerja Allah Ta'ala kan, perbuatan Allah. Lalu ada orang kata ada yang lain yang menghidupkan dan mematikan, maka dia tidak lagi mentauhidkan Allah. Tidak menjadikan hanya perbuatan itu hanya Allah Ta'ala sahaja. Apa dia kerja Allah? Bagi hidayah dan menyesatkan. Kalau dia kata hidayah itu ada di tangan makhluk, maka dia telah tidak mentauhidkan Allah dalam masalah hidayah dan petunjuk tadi. Menyihatkan dan memberi sakit dan memberi kesihatan. Kalau kata ada makhluk lain yang boleh bagi penyakit macam Allah Ta'ala, boleh menyihatkan, beri syifa macam Allah Ta'ala, maka kita kata dia telah mengungsikan Allah Ta'ala, menjadikan Allah Ta'ala ada sekutu dalam perbuatan dia. Lepas tu kita kata, siapa yang kata hujan ni, dia pun besok kita nak kenduri ni, kita panggil bomoh tolak hujan, dia telah melanggar tauhid. Sebab hujan hanya di bawah urusan Allah. Ikhtiar yang syirik, bukan ikhtiar yang betul. Macam main nombor ekor juga. Ikhtiar tak? Ikhtiar, tapi ikhtiar yang salah. Ikhtiar tu bukan ikhtiar. Ikhtiar maksudnya usaha. Tapi usaha ni terbagi pada dua. Satu usaha yang diredai Allah, yang kedua usaha yang tidak diredai Allah. Panggil bomo tolak hujan, itu usaha betul, ikhtiar. Tapi ikhtiar yang dimurkai Allah, ikhtiar yang menyebabkan syirik. Bukan semua ikhtiar tu betul. Habis tu ustaz, tapi berkesan ustaz. Berkesan juga bukan dalil betul. Saya tanya, orang Hindu dia ada bomoh dia tak? Ada. Kadang-kadang bomoh dia berubat baik tak? Baik. Habis tu bomoh Hindu betul. Kita pernah tengok dekat gereja, dia jumpa, oh Jesus, oh Jesus baikkan aku. Dia pun baik dia, penyakit dia. Daripada lumpuh dia berjalan. Habis tu dia betul. Allah Ta'ala, dia boleh bagi siapa yang dia nak. Ahli sihir, buat jadi tak? Ahli sihir Fir'aun, dia keluarkan tongkat dia, tongkat dia gerak macam ular. Berkesan tak? Sihir dia, berkesan itu bukan maksud dia betul. Jadi kita orang Melayu jangan terpedaya dengan berkesan. Ustaz dia ni boleh buat bedah batin, dia ada kanser dalam dia. Ustaz tu dia pandang, dia buat macam ni, sop. Buat gaya je. Sekali besok ustaz boleh check kat doktor, tak ada dah kanser tu ustaz. Ini macam mana? Baik sembuh bukan dalil benda tu betul. Cara dia, apa cara yang dia buat, itu yang penting. Kalau cara dia ada unsur syirik, maka syiriklah dia. Jadi macam tadi, bomoh minta hujan tadi, adakah ada makhluk yang boleh kontrol hujan? Tak ada siapa makhluk. Allah Ta'ala kata Quran ada lima yang la ya'lamuhunna illallah, tak ada siapa tahu melainkan Allah. Antara salah satunya wa yunazzilul ghaith, Allah Ta'ala yang turunkan hujan ke mana saja yang dia nak. Jadi turunkan hujan itu kuasa milik Allah Ta'ala mutlak. Tak boleh kata ada makhluk lain yang boleh menguasai hujan. Kalau tidak, dia tidak mentauhidkan Allah dalam masalah apa tadi? Perbuatan Allah. Kau apa dah? 4:10. Okey, ngam. 10 minit satu. Yang kedua, mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Tadi mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah. Okey, apa perbuatan hamba kepada Allah? Apa yang kita buat pada Allah? apa yang kita buat pada Allah? Kita sembah dia, kita ibadah padanya. Kita salat, zakat, puasa, haji, sujud, tawakal, takut. Jadi mentauhidkan Allah dalam perbuatan makhluk, maksudnya kita hanya beribadah kepada Allah. Siapa yang tidak beribadah kepada selain Allah, dia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Dan perbuatan bertentangan tauhid ini dipanggil syirik. Faham tak? Okay, macam tadi lah, sembelih korban. Sembelih korban ibadah. Tiba-tiba dia sembelih korban untuk wali. Nanti kita akan huraikan lagi dalam buku nanti insyaAllah sampai bertempat dia. Maka dia telah mensyirikkan Allah dalam ibadah, apa tadi? Ibadah korban. Tawakal, dia pakai tangkal. Dia tawakal, dia berharap, gantung harap pada tangkalnya. Maka dia telah mensyirikkan Allah. Dia tidak mentauhidkan Allah dalam perbuatan makhluk. Maka ini yang kedua. Okey, tauhid yang ketiga pula, iaitu tauhid mengesakan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa maksud dia? Mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya hanya Allah Ta'ala sahaja yang ada sifat yang sempurna. Kalau didengar, pendengarannya sempurna. Tak ada makhluk yang boleh dengar macam Allah Ta'ala. Kalau dia melihat, basir, maka basir dia ialah basir yang sempurna. Dan tidak ada makhluk yang kongsi basir macam basirnya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala itu alim, maka alimnya alim yang sempurna. Tak ada orang kongsi alim Allah Ta'ala, ilmu Allah. Maka barang siapa yang kata ada yang berkongsi ilmu macam ilmu Allah Ta'ala, maka dia telah melakukan syirik dalam bab nama dan sifat Allah. Kadang-kadang bila kita tengok, memang tak ada orang yang kata sifat makhluk sama sifat Allah. Tapi contohnya, sebagai contoh, telah tersebar kat tempat saya dulu, ada satu ajaran, dia kata macam ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah, musibah, tuan-tuan seru dia nama wali Syekh Abdul Qadir Jailani. Di mana saja tuan-tuan ada masalah, seru saja namanya, pasti akan dapat bantuan. Saya tanya, perbuatan ini bertentangan tak dengan tauhid? Macam mana boleh tengah dengan tauhid bang? Nasib abang duduk depan, saya asyik dia je kena tanya. Tapi tak apa, nanti dia cepat pandai. Ya, yeah, sebab percaya orang yang tapi Jeremy ni boleh tolong lah. Boleh tolong dia? Bukan manusia boleh tolong ke? Mengalihkan kepercayaan. Percayaan bahawa? Daripada. Ya, percaya apa tu? Percaya apa? Ekekot. Ya. Dari segi apa? Ya, percaya apa? Okey. Bila kata seru nama Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, bantulah aku. Dia dah langgar tiga-tiga tauhid tadi. Ha, tak, kita jangan pakai istilah-istilah apa semua. Kita bagi ayat simple je. Nombor satu, tadi kita kata kita kena tauhidkan Allah pada perbuatan Allah, betul tak? Antara perbuatan Allah, ya Allah Ta'ala saja yang boleh bantu hambanya dalam kesusahan, di mana saja hambanya berada. Kalau orang tu kata, di mana saja engkau berada, engkau boleh minta tolong pada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir boleh tolong. Maksudnya kamu dah sama Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Allah dari segi Syekh Abdul Qadir Jailani boleh tolong semua orang dalam dunia ni. Habis tu ustaz, kalau kita minta tolong Pak Man, Puan Man tolong untuk kita, Pak Man, Puan Man kat kampung kita, dia mampu. Tapi kalau satu dunia kata, wahai Pak Man, Puan Man, tolonglah aku, tetap juga syirik. Sebab dia itikad bahawa Puan Man satu alam dia boleh tolong. Itu hanya kemampuan Allah Ta'ala. Makhluk tak mampu tolong macam tu. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir hidup lagi dah mati? Dah mati. Bila kamu i'tikad orang mati boleh buat kerja Allah Ta'ala, itu syirik ke tak syirik? Syirik, itu satu. Syirik pada perbuatan Allah. Yang kedua, syirik pada perbuatan hamba tadi. Apa perbuatan hamba kepada Allah itu ibadah. Kita hanya berdoa kepada Allah. Sekarang dia telah berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan yang ketiga, dia telah mensyirikkan Allah dalam tauhid nama dan sifat Allah Ta'ala. Antara yang kita buat tadi, sifat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh mendengar seluruh suara makhluknya dalam apa bahasa sekalipun, di mana saja dia berada, walaupun banyak-banyak serentak. Jadi kalau dia kata Syekh Abdul Qadir Jalani ni, di mana saja kamu dia berada, kamu boleh seru namanya. Adakah kamu i'tiqad bahawa Syekh Abdul Qadir Jalani ni boleh dengar semua? Kalau abang dekat Kedah, nanti saya balik KL, nanti orang lain dekat Johor, nanti orang lain dekat Jepun, orang lain dekat Argentina, orang lain dekat Amerika, dia kata Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Qadir Jalani boleh dengar seluruh suara tu tadi, maka dia telah menyamakan pendengaran Syekh Abdul Qadir Jalani tadi macam pendengaran Allah. Jadi berkumpul pada ucapan tu tadi, ketiga-tiga bentuk syirik dan bertentangan dengan ketiga-tiga bentuk tauhid kepada Allah Ta'ala tadi. Ulang balik, tauhid kepada Allah macam mana? Pertama pada perbuatan Allah, yang kedua pada perbuatan hamba manusia, yang ketiga pada nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ini kita pakai ayat lemen, tak payah pakai istilah-istilah yang orang duduk bergaduh. Ada soalan? Okey, dan last sekali kata penulis, dan kalau orang tu mentauhidkan Allah, tak mungkin dia akan mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau orang tu duduk maki-maki mak kita, bila kita sayang dia, logik tak? Tak. Kalau mak, kalau orang kata mak kita pelacur, na'udzubillah min zalik, kita nak sayang dia ke? Nampak muka dia lalu pun kita dah menyampah, betul tak? Sekarang ni, apakah pendapat tuan-tuan kalau kita nampak orang yang kata Allah Ta'ala ada isteri dan anak? Allah Ta'ala kata dia tak ada anak. Tiba-tiba ada orang kata Allah Ta'ala ada anak. Kalau ada orang kata kat bapak kita, kau tahu tak bapak hang ni ada bini lain, ada anak lain, ada bukti tak? Tak ada bukti, tapi duk kempen benda tu. Ada sini ada bini lain, ada anak lain, ada bini lain, ada anak lain, ada bini lain, ada anak lain. Buat pesta pula, pesta meraihkan bahawa suami bapak kau ni ada bini lain dengan anak lain. Kau suka tak? Mestilah menyampah tahap gabarnya. Macam mana pula dengan Allah Azza wa Jalla? Adakah kita suka? Macam mana boleh suka pula? Lagi menyampah lagi adalah marah. Ini maksud penulis ni. Kalau kita tauhidkan Allah tadi pada perbuatannya dan pada perbuatan makhluk dan pada nama dan sifat ni, tiba-tiba ada orang kata ada makhluk lain yang mendengar macam Allah Ta'ala mendengar, kita suka ke kita marah? Marah. Kalau Allah Ta'ala kata dalam Quran, dia yang memberi manfaat, dia beri mudarat, tiba-tiba dia kata tok pekong dia yang kata buat manfaat dan mudarat, kita murka tak? Kita murka. Bila Allah Ta'ala kata dia yang turunkan hujan, tiba-tiba tak, dia kata tok bomoh dia, tok sami dia yang turunkan hujan, kita marah ke kita suka? Kita marah. Ini maksud penulis. Baca ayat ni, Allah Ta'ala kata la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ni Allah Ta'ala kata, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maksudnya, kamu takkan jumpa lah orang yang beriman kepada Allah, dia sayang orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Betul tak? Ni kita sekarang menentang parti pun bukan main marah parti dia. Sanggup berbunuh-bunuh. Bersama-sama dalam mahkamah. Itu parti. Ini Allah Azza wa Jalla Tuhan dia. Sekalipun orang itu bapa-bapa atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka. Nah. Macam Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Dia kata kat ayah, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yumsiru wa la yughni 'anka syai'an. Wahai bapa aku, kenapa kau sembah benda yang tak mendengar dan tak melihat dan tak boleh bantu kau apa-apa pun? Ya abati ini qad ja'ani minal ilmi ma lam yatika fattabi'ni wa hadika siratan sawiyya. Wahai bapa aku, semua telah datang kepada ku wahyu, maka ikutlah aku wahai bapa aku agar kamu jalan yang lurus. Ya abati ini akhafu an yamassaka 'adabun minar rahman wa takuna li syaitani waliya. Wahai bapa aku, aku takut nanti kamu kena tipu dengan syaitan, maka kamu akan jadi kawan-kawan syaitan. Aku takut kamu kena azab dengan Allah. Apa kata bapa dia? Kata, qala araghiban anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku tak suka ke Tuhan kita ni. Wahai Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu tak berhenti, aku akan rejam kau wahai anakku. Wahjurni maliya, tinggalkan aku sekarang juga. Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Kata Nabi Ibrahim, wahai bapakku, salam ke atas kau, bagi salam alaik, assalamualaikum. Ditinggalkan bapak dia. Aku akan minta ampun bagi kamu wahai ayahku. Masa tu tak ada arahan lagi, tak ada larangan lagi minta ampun pada orang musyrikin. Wahjun ni mali. Nampak? Dia tinggalkan. Maksudnya walaupun bapak-bapak dia. Naam. Sambung lagi. Maka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka. Maksudnya siapa yang buat macam ni, dia tidak mencintai orang yang memusuhi Allah, Allah Ta'ala akan tanamkan iman dalam hatinya dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dimasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya, Allah redha terhadap mereka dan mereka pun puas redha terhadap pemberian Allah Ta'ala. Mereka itulah golongan Allah. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahawa semuanya golongan Allah itulah yang beruntung. Dan ini bukan satu-satunya ayat. Dalam surah Al-Mumtahanah ada juga. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala benci, kita kena benci. Apa yang Allah Ta'ala cinta, kita kena cinta. Contohnya, Allah Ta'ala benci tak syirik? Benci. Allah Ta'ala kata, wallahu la yuhibbul fasad, wallahu la yuhibbul musyrikin. Allah Ta'ala tak mencintai orang musyrikin. Tiba-tiba kita cinta orang musyrik. Benda yang paling Allah Ta'ala benci sekali, syirik. Kalau Nabi hukum bi akbar al-kaba'ir, asyirku billah wa uququl walidain. Nak tak bagi aku beritahu kepada kamu, kata Nabi, apakah dosa yang paling Allah Ta'ala benci sekali? Iaitu syirik dan juga uququl walidain, derhaka kat mak ayah. Tiba-tiba kita cinta orang buat syirik. Oh, angkat kabadi kita pula. Oh, bagusnya ni, kita ambil gambar. Oh, ni dah ada pelancongan. Wah, dah ramai orang datang Malaysia. Ada seronok dengan benda tersebut. Dia tak ada perasaan benci kepada syirik. Dia tak ada perasaan benci, marah kepada orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Maka dalam hati dia ada masalah. Tetapi kena ingat, perasaan benci kita kepada syirik dan juga kepada orang musyrikin tidaklah menyebabkan kita berlaku zalim kepada dia. Nampak orang musyrikin dia? Tikam, mana boleh? Jangan. Nabi kata, man qatala mu'ahadan lam yarah arfal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang duduk dalam negara Islam, yang dah tak menentang Islam, tak ejek orang Islam, tak pelikir orang Islam, dia baik je, biasa je. Nabi kata, siapa yang membunuh mereka lam yarah arfal jannah, takkan dapat cium bau syurga selama-lamanya. Dan riwayat lain pula Nabi kata, man qatala dhimmi man adza dhimmiyan faqad adzani. Nabi kata, siapa yang menyakiti orang kafir dhimmi, iaitu orang kafir yang tak buat salah, maksudnya tak menyakiti orang Islam, dia umpama telah menyakiti aku. Wa man adzani faqad adzallah. Siapa yang menyakiti aku, sungguh telah menyakiti Allah. Nampak? Islam ni agama yang adil. Kita benci kesyirikan mereka, kita menentang kesyirikan mereka, kita cerita pasal tauhid. Pada masa yang sama, kita tidak menzalimi mereka, kita tak bunuh mereka. Kalau dia sakit, kita tolong. Kalau dia mati, kita Bukan kena pergi kubur dia. Maksudnya kita kena bantu dia. Mana yang kita boleh tolong. Kalau dia accident contohnya, takkan kita biar. Oh, sebab dia syirik. Biar. Bukan. Kita kena bantu dia. Naam. Faham tak? Jadi ini poin yang terakhir, muqaddimah yang kedua. Sebenarnya panjang lagi, tapi kita cukuplah sekadar ni. Sebab poin yang ketiga dia sebenarnya panjang. Al-Wala' al-Bara' tajuk dia. Tapi itu kita simpan nanti insya-Allah dalam kuliah akan datang. Jadi kesimpulannya pada hari ini, kita dah habis mukadimah yang kedua, iaitu pertama, mukadimah yang kedua ni ada tiga poin besar. Yang pertama, Allah Ta'ala ciptakan kita, Allah Ta'ala tak biarkan kita dalam kebingungan, confused, tak tahu mana salah betul. Lalu Allah Ta'ala hantar Rasul. Siapa ikut cakap Rasul masuk syurga, siapa lawan masuk neraka. Yang kedua, benda yang Rasul tu bawa adalah yang paling besar sekali adalah tidak menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Kita hanya beribadah kepada Allah. Dan tadi kita sebut, kita ceritakan maksud ibadah. Dan maksud ibadah tadi terbahagi kepada dua. Satu, pada perbuatan hamba. Yang kedua, apa yang perkara yang termasuk dalam senarai ibadah. Dah kan? Kemudian kita bincangkan ibadah hati, ibadah lisan dan ibadah badan. Dan kita bincangkan perbuatan yang bertentangan dengan ibadah tadi. Siapa beribadah kepada selain Allah, itu dinamakan syirik. Dan kita masuk pula poin yang ketiga, iaitu tauhid. Jadi iaitu orang yang mentauhidkan Allah, dia takkan mencintai orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Dan kita bincang tauhid tadi terbagi kepada tiga, iaitu mentauhidkan Allah pada perbuatan Allah. Yang kedua, mentauhidkan Allah pada perbuatan makhluk. Yang ketiga, mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifatnya. Dan yang, poin yang keempat seterusnya, iaitu Allah SWT tidak boleh bagi orang beriman itu mencintai apa yang Allah Ta'ala benci. Dan itu bertentangan dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam besar. Itulah kesimpulan yang apa kita mengaji dalam 2 jam ini. Dan termasuk tadi bab tabarruk, berkat-berkat sikit, dan bab berkenaan dengan jahil, dan sebutkan di dalam soal jawab. Wallahu ta'ala alam besar. Masa dah habis 3 minit. Satu soalan lagi terakhir. Kalau tak ada lagi bagus. Okay. Subhanakallahumma bihamdika. Syarra la ilaha illa anta subhanaka. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'alna bima antalamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.